sing piso sun pahami rikote komadotani asmoro sing sanggup sun ngerteni rikote kominghalo ambi wong iyo pengen riko ngomong dewi bakal bareng selawasi nyatane kong kawin ini janji urip sampe mati sing bakal iso sing it.